Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, alhamdulillah, kembali lagi pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi ta'lim rutin kita. Fa insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan masuk membahas tentang kitabus shalah. Kita telah melewati kitabut taharah dan juga bab-bab yang ada di dalamnya. Sekarang kita masuk pada kitab yang baru, yaitu tentang kitabus shalah. Taib, qala al-muallif rahimahullah, as-salatu fil lugati ad-du'a. Salat secara bahasa artinya adalah doa. Salat sama dengan doa. Qala al-qadhi Iyad, huwa qawlu aksari ahli al-arabiyyati wal-fuqaha. Al-imam al-qadhi Iyad mengatakan huwa qawlu aksari ahli al-arabiyyah. Salat itu adalah doa secara bahasa, ini sudah perkataan aksar mayoritas orang-orang Arab dan para ulama ahlul fikih. Wa tasmiyatud du'ai salatan ma'rufun fi kalamil Arab. Dan penamaan salat ini juga sebagai doa, ini juga sudah meluas dikenal oleh kalangan orang-orang Arab. Wal 'ilaqatu bainad du'a'i was-shalah al-juz'iyyah. Dan keterkaitan antara kata doa sendiri dengan kata salat ini adalah kata yang masih bisa dibagi. Sifatnya ada bagian-bagiannya. Fa innad du'a'a juz'un minas salati. Karena yang namanya doa adalah bagian dari salat. Li'annaha qad istamalat 'alaihi. Jadi bisa kita simpulkan ayuhal ikhwah barakallahu fikum, seluruh salat itu adalah doa. Semua salat itu adalah doa. Namun tidak semua doa itu adalah salat. Karena doa sendiri itu adalah juz'un minas shalah, bagian dari salat. Baik, sehingga semua salat itu adalah doa, namun tidak semua doa itu adalah salat. Dan doa itu pun di dalam salat masih terbagi-bagi lagi. Ada doa ruku, doa sujud, doa tahiyat. Makanya di situ disebutkan semua bagian dari salat adalah doa. Tapi itu secara definisi bahasa. Salat sama dengan doa. Wa fi syar'i, definisi salat secara syariat ya adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bittakbiri wa muftatamatun bittaslimi ma'anniyah. Secara syariat adalah aqwalun wa af'alun. Setiap ucapan dan juga gerakan yang diawali dibuka dengan takbir dan juga diakhiri serta ditutup dengan salam. Ma'an niyah, tentu setelah dilaksanakan niat, setelah berniat. Aib aqwalun wa af'alun muftatahatun bittakbir wa mukhtatamatun bittaslimi ma'an niyah. Wassalawatul khams ahadu arkanil Islam al-khamsah bal a'zamuha ba'da syahadatain. Dan salat lima waktu salah satu dari rukun Islam yang lima, bahkan rukun yang teragung setelah dua ucapan kalimat syahadat. Tapi itu tadi sedikit pengertian tentang salat, baik secara bahasa maupun secara asyara, secara syariat. Qala wa thubutuha bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Faman jahadaha faqad kafara. Dan dalil tentang ditetapkan, disyariatkannya salat, diperintahkannya salat, ini telah tercantum di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun Al-Ijma', konsensus para ulama. Faman jahada faqad kafara. Maka barang siapa yang mengingkari subutus shalah, wajibnya salat, maka bisa dibilang ia telah kafir. Wa fi mashru'iyyatiha min al-fawaidi ma yafutul hasru min al-wajhit min al-wajhatid diniyah wad-dunyawiyah was-sihhiyah wal-ijtima'iyah was-siyasiyyati wan-nidhamiyah. Dan ketika disyariatkannya salat ini, itu sangat banyak faedah yang bisa kita raih. Ma yafutul hasru, yang tidak bisa kita hitung banyaknya, baik dari sisi diniyah, dari sisi agama sendiri, dari sisi duniawiyah, dari sisi agama jelas dia adalah perintah yang agung, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan Isra Mi'raj hanya untuk menyampaikan perintah salat ini, menunjukkan betapa besarnya pahala seorang jika melakukan sholat dari sisi dinia, dari sisi agama. Begitupun dari sisi duniawi, seseorang manakala ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan terhadap hamba tersebut? Allah Subhanahu wa taala katakan ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan juga sholat. Sehingga seorang yang ditimpa kesusahan, timpa musibah, kegelisahan, maka dia bersegera untuk melaksanakan sholat. Ketika sholat, insya Allah, jika memang sholatnya benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar untuknya. Bahkan yang pertama kali ketika seorang setelah melaksanakan sholat, ia diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi agama, dari sisi dunia, wasihiyah, baik pun itu dari sisi kesehatan, bahkan tidak banyak kita mendapati banyak kalangan para tabib, para atibba, ini betul-betul menceritakan hikmah tentang gerakan-gerakan sholat. Salah satunya pada gerakan sujud, di mana ketika gerakan ini tidak ada darah yang mengalir ke otak kecuali pada gerakan sujud ini. Salah satu hikmah dari sholat pada sisi kesehatan. Wal istima'iyah wasiyasiyah wan nizamiyah. Begitupun dalam sosialita, dalam konun, dalam perundang-undangan dan juga dalam pemerintahan. Begitu penting serta organnya sholat ini, mencakup seluruh ranah kehidupan manusia. Begitu banyak faedah yang ada di dalamnya. Qala walau dhahabal katibu ya'udduha addan la qala 'alaihil kalam. Kalau misalnya ada seorang yang mau mencatat semua faedah, menghitung semua faedah yang ada dalam sholat ini, La tala alaihi al-kalam, tentu akan banyak halaman yang akan ditulis oleh orang tersebut karena mau menghitung satu persatu faedah yang didapat diraih dari sholat. Wallahu subhanahu wa ta'ala ahkamal hakimin. Ahkamul hakimin. Allah subhanahu wa ta'ala memang betul-betul adalah zat yang paling hikmah. Hina faradaha fabiqiyamiha qiyamud dunya wal akhirah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan salat, maka fabiqiyamiha, orang yang menegakkan sholat ini, tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan bantu urusan dunia, terlebih urusan akhiratnya. Walaha furudun wa syurutun wa mukammilatun kama anna laha mubtilatun wa munqisat. Tentu di dalam sholat-sholat ini, di dalam sholat ada rukun-rukunnya. Furudus sholat, kewajiban-kewajiban sholat, syarat sholat, serta penyempurna untuk ibadah sholat itu sendiri. Kama anna laha mubtilatun wa munqisat. Bagaimanapun ketika seorang sholat, bisa jadi dia melakukan pembatal-pembatal serta hal-hal yang mengurangi pahala ibadah sholat itu. Taqaddam ahadu syurutiha wa huwa at-taharah wa ta'ti baqiyatu ahkamiha fil ahadits at-taliyah insyaallah ta'ala. Baik, maka selanjutnya kita akan masuk membahas tentang hadis-hadis seputar ibadah salat. Dan ini telah dibagi per bab dalam kitab ini. Baik, bab yang pertama dalam kitabus shalah, babul mawaqit. Bab tentang al-mawaqit. Babul mawaqit. Al-mawaqit jam'u miqat. Jam'u miqat. Kata mawaqit diambil dari kata mufradnya miqat. Apa maksudnya al-miqat? Wal muradu huna al-mawaqitu az-zamaniyah allati hiyal miqdarul muhaddadu li fi'li shalawatil mafrudat wa ghairiha. Maksudnya al-miqat ini adalah waktu salat yang telah ditentukan. Waktu salat yang telah ditentukan. Berarti sekarang kita masuk tentang pembahasan waktu-waktu sholat. Kita akan membahas hadis seputar waktu-waktu sholat. Wadukhulu waqtil mafrudah hiya asyaratu asani min syurutis sholat. Dan masuknya waktu sholat ini salah satu atau rukun. Asyaratus sani, syarat yang kedua dalam syarat-syarat sholat. Tentu syarat yang pertama adalah an-niyah, kemudian duhulul waqti. Syarat yang pertama adalah niat, kemudian masuk pada waktunya. Baik, kita baca hadis pertama dari bab ini, babul mawaqit. Qala al-musannifu rahimahullah an Abi Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'ad سعد ابن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه dari Abu Amr Asy-Syaibani atau nama beliau Sa'ad bin Iyas. Abu Amr Asy-Syaibani berkata, haddatsani sahibu hadid dar, pemilik rumah ini, orang yang ada di rumah ini telah memberitakan kepadaku, sambil beliau menunjuk ke rumahnya Abdullah ibni Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, maksudnya pemilik rumah ini Abdullah bin Mas'ud berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay. Qala birrul walidain. Qultu thumma ay. Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddathani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau istazattuhu lazadani. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, apakah amalan yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Beliau menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Hai as-salatu fi awwali waktiha, salat pada awal waktunya, ketika baru pertama kali masuk pada waktu tersebut. Qultu thumma ay, kemudian aku tanya lagi, setelah salat apa Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, birrul walidain, ini berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasul? Beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah, ini berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menjawab pertanyaanku. Walau istazattu, kalau aku masih mau menambahkan pertanyaan, lazadani, niscaya beliau akan terus menambah jawaban. Taib. Al-ma'na al-ijmali asyahid dari hadis ini yaitu pada potongan hadis as-salatu ala waktiha, salat ketika di awal waktunya. Ini yang menjadi titik penting syahid dari pembahasan kita di pertemuan kali ini. Namun kita membahas sedikit tentang makna global dari hadis ini. Sa'ala Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anit ta'ati lillah. Pada hadis ini Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang ketaatan, berbagai macam ketaatan yang bisa dilaksanakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuha ahabbu ilallahi ta'ala, beliau menanyakan ketaatan apa yang paling dicintai Allah. Fakullama kanal amalu ahabbu ilallah kana thawabuhu aktsar, karena setiap amalan yang tentunya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jelas pahala yang diraih pun akan lebih banyak. Faqala alaihi salatu wassalam mubayyinan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sambil menjawab, inna ahabbaha ilallahi ta'ala as-salatul mafruḍatu fi waqtiha alladhi haddadahu asy-syari', bahwasanya amalan yang pertama kali dan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni salat tepat waktu yang telah dijelaskan waktu-waktunya ini di dalam syariat. Li'anna fihi al-mubadaratu ila nida'illahi ta'ala wa imtithalun li'amrihi, karena ini menunjukkan adanya sifat berlomba-lomba bersegera menyambut panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, wa imtithalun li'amrihi, serta wujud melaksanakan perintahnya. Wal-i'tinahu bihadal fardil azim, serta akan menunjukkan betapa perhatiannya orang terhadap kewajiban yang betul-betul agung. Famin rakbatihi radiyallahu ta'ala anhu fil khairi lam yakif indahada, maka saking cintanya sahabat Abdullah bin Mas'ud terhadap kebaikan, beliau tidak berhenti bertanya sampai di sini saja. Bal sa'alahu anid darajati tsaniyati min mahbubatillahi ta'ala. Beliau pun menambah apa derajat yang kedua di bawah salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala birrul walidain. Lantas Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Fa innal awwala mahdhu haqqillah wa hadha mahdhu haqqil walidain. Karena yang pertama itu murni sifatnya hak Allah Subhanahu wa taala, hak kepada Al-Khaliq yang menciptakan. Kemudian yang kedua, hak untuk al-makhluk, makhluk yang paling pantas dan paling berhak yang kita beri bakti, kebaikan kepada diri kita, untuk diri kita, ya ini adalah kedua orang tua. Wa haqqul walidain ya'ti ba'da haqqillah, bal innahu subhanahu min ta'zimihi lahu yuqarrin haqqahuma wa birrahuma ma'a tauhidihi fi mawadhi'a min al-Qur'anil Karim. Karena hak kedua orang tua ini tingkatannya berada tepat di bawah hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak dirinya, hak zatnya digandengkan bersama dengan hak kedua orang tua. Dalam Al-Qur'an, begitu pun dalam hadis. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah Subhanahu wa taala bersama ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah Subhanahu wa taala bersama murkanya kedua orang tua. Summa innahu radhiyallahu anhu istizada min la yabhul anid darajati tsalisah min silsilati hadhil a'mal al fadilah. Kemudian beliau terus ingin mengetahui apalagi derajat amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah birrul walidain, derajat yang ketiga. Faqala al-jihadu fi sabilillah, beliau pun menjawab, yaitu jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Fa innahu dzirwatu sanamil Islam wa umuduhu. Karena yang namanya jihad fi sabilillah ini adalah puncak menegakkan agama Islam serta tiang di dalam agama ini. Alladzi la yaqumu illa bihi. Kalau tidak ada jihad, maka tidak ada agama Islam, bahkan tersebar di berbagai penjuru. Wa bihi ta'lu kalimatullahi wa yanshur dinuhu. Karena jihad inilah kalimat Allah Subhanahu wa taala dijunjung tinggi dan tersebar agamanya. Karena jihad. Wa bitarkihi wal iyadu billah, dan iyadu billah karena sebab meninggalkan jihad ini, hadamul Islam, tentu akan hancur agama Islam. Wan hitatu ahlihi, orang-orang Islam pun kalau tidak ada jihad akan direndahkan. Wa dhahabu izzihim, akan hilang kekuatan mereka, kemuliaan mereka. Wa salbi mulkihim, hilang kekuasaan mereka di muka bumi ini. Mereka akan menjadi orang-orang yang tertindas jika tidak ada jihad. Wa zawal sultanihim wa daulatihim, dan akan runtuh kekuasaan dan daulat Islam jika tidak ada al-jihad. Wa huwal fardul akyad ala kulli muslim, dan ini adalah salah satu al-fardul akyad, kewajiban yang ditekankan untuk setiap person muslim. Fa inna man lam ya'zu wa lam yuhaddith nafsahu bil 'azwi mata 'ala syu'batin minan nifaq. Karena barang siapa yang tidak berperang, tidak berjihad di jalan Allah, dan juga tidak menghadirkan niat untuk persiapan jihad, maka ya'zu billah, dia akan mati ala syu'bati minan nifaq, dalam kondisi keadaan termasuk orang-orang yang munafik. Fa ayuhal ikhwa barakallahu fiik, tentunya di zaman kita sekarang ini yang namanya jihad itu tidak harus dengan senjata. Karena yang namanya jihad itu terbagi menjadi dua. Ada jihad dengan bisayfi wassinan, dengan tombak dan juga pedang. Namun di sana ada jihad yang kedua, yaitu al-jihad bil qalami wal bayan. Al-jihad dengan tulisan serta penjelasan, pencerahan terhadap manusia. Dan ini yang dimaksud adalah talabul ilmi asy-syar'i, adalah menuntut ilmu agama, mencari, memperdalam, memperluas wawasan tentang ilmu syariat ini. Bahkan banyak sekali di kalangan para ulama mengatakan tidak ada al-fardu, tidak ada kewajiban yang lebih mulia yang dilaksanakan oleh seorang muslim ba'da sholat illa talabul ilmi, kecuali talabul ilmi. Sebagian para ulama bahkan mengatakan talabul ilmi afdalul jihad fi hadal asri, yang namanya menuntut ilmu agama adalah seutama-utama jihad pada zaman sekarang. Maka perlu kita melakukan hal-hal ini. As-salatu ala waktiha, birrul walidain, terutama jika keduanya masih ada, dan mendoakan keduanya jika telah meninggal dunia. Kemudian juga al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Tentu jihad yang kita lakukan saat ini adalah bil qalami wal bayan, dengan catatan, dengan tulisan, dan juga penjelasan ilmu, pencerahan kepada umat manusia. Baik, tersisa kita membaca faedah dari hadis ini. Barakallahu fikum, kita ambil faedahnya. Qala ma yu'khadu minal hadis. Al-awwal anna ahabbal a'mal ila Allah ta'ala as-salatu fi awqatiha. Pertama kali amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat di waktunya, tepat pada waktunya. Tsumma birrul walidain, tsumma jihadu fi sabilillah. Kemudian birrul walidain, di bawahnya lagi jihad fi sabilillah. Wadhalika ba'da wujudi aslil iman. Tentu amalan-amalan ini bisa dilakukan setelah adanya pondasi keimanan. Pondasi keimanan. Fa innal ibadati furu'uhu wa huwa asasuha. Karena yang namanya jenis-jenis ibadah ini itu hanyalah cabang dari keimanan. Imanlah yang menjadi pondasi utama seorang melakukan ibadah, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan tadi bisa dilaksanakan jika memang sudah ada pondasi keimanan di dalam hatinya. Taib asani yuqsadu bihadzal su'al al-a'malu al-badaniyah. Kalau kita perhatikan di dalam hadis ini, yang dimaksud dari pertanyaan ini adalah menuntun jawaban-jawaban amalan badan. Biqarinati takhsisil jawab bisolati wa birril walidain wal jihad. Karena yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat, birrul walidain, kemudian al jihad. Ini semua amalan-amalan yang berkaitan dengan badan. Walam yudakhil fis su'ali wala jawabihi syai'un min a'malil qulub allati a'laha al-iman. Dan tidak dimasukkan sedikit pun dari jawaban serta soal pada hadis ini, yaitu amalan yang berkaitan dengan hati. Amalan yang berkaitan dengan hati, yang mana paling tinggi adalah al-iman. Taib as-salis annal a'mal laysat fi darajatin wahidatin fil afdaliyah. Yang namanya suatu amalan ini tidak sama keutamaannya tidak sama derajat keutamaannya. Li'annal a'mal tatafawat, karena yang namanya amalan ini tentu bertingkat-tingkat. Fil ahkam wakadzalika fil ajr, baik secara hukum maupun secara pahala. Makanya tadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya, amalan apa yang paling dicintai? Fakullama kana al-amalu ahabbu ila Allah kana thawabuhu aktsar. Karena setiap amal yang lebih dicintai oleh Allah, tentu pahalanya akan lebih banyak diraih. Menunjukkan bahwasanya pahala dari setiap amalan itu berbeda. Wa innama tatafawat hasaba taqribiha minallahi ta'ala wa naf'iha wa maslahatiha. Karena memang bertingkat-tingkat kedekatannya kepada Allah. Tentu salat, di mana hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat ini adalah hubungan yang paling dekat. Ketika seorang takbir dari awal hingga salam, ini betul-betul seorang hamba terkoneksi, tersambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naf'iha wa maslahatiha, baik secara juga manfaat dan juga maslahat yang didapat dalam salat. Taib ar-rabi, yang keempat faedah dari hadis ini, annal a'mal tafaddala an ghairiha min ajli mahabbatillahi ta'ala. Bahwasanya amalan-amalan ini bertingkat-tingkat keutamaannya, satu dibanding yang lain sesuai kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan tersebut. Yang kelima, isbatu sifatil mahabbati lillahi ta'ala isbatan yaliku bijalalihi. Dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki adalah sifatul mahabbah, sifat cinta terhadap para makhluk. Tentunya sifat ini yang sesuai dengan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang kemudian yang berikutnya, fadlus su'ali anil ilmi, keutamaan bertanya tentang masalah ilmu. Khususan al-asya al-hamah, terlebih lagi, khusus lagi jika permasalahan yang begitu penting, yang begitu urgen. Faqad afada hadas su'alu naf'an aziman, maka atas pertanyaan Ibnu Mas'ud ini betul-betul memberikan faedah yang besar. Tapi kemudian yang terakhir, tarku ba'dis su'ali anil ilmi li ba'dil asbab. Ini menghindari pertanyaan tentang ilmu karena faktor tertentu. Kama khafatil adjar wal haibah minal mas'ul, contohnya karena khawatir akan membuat jenuh, membosankan orang yang ditanya, dan juga akan hilangnya rasa hormat dari orang yang ditanya jika seorang terlalu banyak bertanya. Makanya di situ Abdullah bin Mas'ud mengatakan, walau istazattuhu lazadani, kalau misalnya aku ingin menambahkan soal ini, soal pertanyaan kepada Rasulullah, niscaya akan ditambah jawabannya. Namun beliau pun menahan, tidak menambah pertanyaan kepada An-Nabi alaihi salatu wassalam. Taifa barakallahu fiik, sampai di sini dulu mungkin sedikit sekilas tentang mukaddimah pada kitabus shalah. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah taala. Fa naktafi bihadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.